نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an barakakum. Pada hari ini, hari Sabtu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cuaca yang cerah, yang semoga dengan ini barakah fikum kaum muslimin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaannya, dan itu merupakan kewajiban ala kulli muslim, atas setiap muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di hadapan kita ada kitab syarah dari kitab tauhid, penjelasan dari kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang beliau sekarang masih hidup, yang mana ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, kitab beliau itu amatlah banyak, di antaranya adalah syarah dari kitab tauhid. Adapun kitab tauhid itu adalah kitab karya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, yang hidup barakallahu fikum kurang lebih 300 ya, lebih tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sering mendengar ya tauhid, istilah tauhid, istilah akidah, ini merupakan perkara yang menentukan baik tidaknya kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Oleh karenanya kita tidak meremehkan pelajaran kitab tauhid atau juga masalah-masalah akidah yang lainnya. Dan ini merupakan kewajiban seorang muslim agar tidak meremehkan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Dan perlu diketahui dan perlu kita singgung kembali bahwasanya mempelajari tauhid, mempelajari akidah itu masuk dalam anjuran perintah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kewajiban menuntut ilmu itu terbagi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Ketika fardu ain yang dituntut padanya untuk mempelajari ilmu, maka para ulama menyebutkan ilmu yang wajib dituntut atas setiap muslim maupun muslimah, apapun status mereka, baik raja atau rakyat, merdeka atau budak, laki-laki atau wanita, kaya atau miskin, itu yang wajib fardu ain adalah rukun iman dan rukun Islam, masuk padanya perkara-perkara akidah dan tauhid. Wajib. Rukun Islam didahului dengan tauhid, akidah, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah, bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian sholat wajib atas semua individu mempelajarinya, rukun-rukunnya, kewajibannya, syarat-syaratnya, demikian pula pembatal-pembatalnya, dan mengamalkannya. Selama masih nyawa ada di kandung badan, barakallahu fikum, maka wajib untuk sholat. Demikian pula berpuasa bagi yang mampu, kemudian zakat bagi yang mampu, dan haji bagi yang mampu. Itu semuanya wajib atas masing-masing individu. Kemudian rukun iman. Rukun iman yang enam, wajib keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada barakallahu fikum hari akhir, kemudian kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itu adalah yang harus dipelajari oleh masing-masing individu. Hukumnya fardu ain. Oleh karenanya mempelajari tauhid, mempelajari akidah, dan insya Allah kita akan mempelajari kitab tauhid, ini merupakan perkara yang wajib. Barakallahu fikum. Adapun ilmu yang hukumnya fardu kifayah adalah ilmu selain rukun iman, rukun Islam, selain terkait akidah dan tauhid, seperti ilmu fikih yang lainnya, tentang jual beli, hukum perwakafan, hukum bermuamalah, kemudian hukum waris, dan semisalnya. Namun ilmu-ilmu yang masuk pada cakupan fardu kifayah bisa menjadi fardu ain manakala dia harus mengamalkan ketika itu, manakala dia berkecimpung dalam bidang itu. Misalkan barakallahu fikum, dia ditugaskan oleh pemerintahnya untuk mengurusi ya pekerjaan umat, rakyat dalam bidang perwakafan. Maka dia harus fardu ain bagi dia ketika dia menangani masalah perwakafan, dia harus barakallahu fikum mempelajari ya hukum-hukum tentang perwakafan. Demikian pula seorang muslim yang pekerjaannya adalah sebagai pedagang, maka dia wajib mempelajari, fardu ain bagi dia, apa saja yang dibutuhkan agar dia tidak terjatuh pada kezaliman, pada keharaman, riba dan semisalnya ketika dia berdagang. Barakallahu fikum. Adapun kalau dia belum sampai mengamalkan atau bekerja, berkecimpung pada ilmu-ilmu yang fardu kifayah, maka hukumnya tetap fardu kifayah. Barakallahu fikum. Adapun membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca atau mempelajari tajwid, iqra, bagaimana cara membaca Al-Quran, maka hukumnya fardu ain. Dikarenakan membaca Al-Quran itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mentadabburinya itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, ataukah jangan-jangan pada hati mereka ini ada gemboknya? Sudah mati hatinya. Tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau merenungi Al-Quran. Maka ilmu tajwid itu hukumnya wajib fardu ain untuk belajar. Adapun bahasa Arab, barakallahu fikum, itu tidak fardu ain. Masih fardu kifayah. Namun terkadang bisa menjadi fardu ain manakala dibutuhkan bagi dia untuk berdakwah, barakallahu fikum, maka dia harus menelaah, mempelajari kitab-kitab para ulama, baca tafsir Al-Qur'an, membaca syarah hadis, barakallahu fikum, akhirnya menjadi fardu ain bagi dia. Thayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, oleh karena itu mempelajari tauhid, mempelajari akidah ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah dan hukumnya fardu ain. Lalu bagaimana dengan orang tua kita, nenek kita, kakek kita yang sekarang masih hidup, yang tidak mengerti tentang akidah? Maka barakallahu fikum, diberitahu dari dasarnya, rukun iman, rukun Islam, barakallahu fikum, dengan materi atau pembahasan yang tidak berat. Tayyib. Sekarang kita baca matan kitab tauhid kemudian syarahnya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala Kitabut Tauhid. Wa qaulullahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Barakallahu fikum. Beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah memulai pembahasan kitab Tauhid dengan ayat ini. Nanti akan disebutkan kenapa memulai dengan ayat ini. Tayyib. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca syarahnya, penjelasannya. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Maudhu'u hadzal kitab." Topik dari ayat ini. Topik dari kitab ini. Topik dari kitab ini adalah bayanut tauhid alladzi aujabahu Allahu ala ibadihi. Penjelasan tentang tauhid, yang mana tauhid itu merupakan perkara yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Jadi tauhid itu merupakan perkara yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Namanya ibad itu umum. Mulukuhum, raja di kalangan mereka, ya, atau rakyatnya yang kaya, yang miskin, yang merdeka, yang budak, yang laki-laki, yang wanita, umum. Maka wajib untuk mempelajari tauhid. Wa khalaqahum li ajlih, dan juga topik kitab ini adalah penjelasan tentang tauhid yang Allah menciptakan mereka manusia, ya, tujuannya adalah untuk tauhid. Barakallahu. Nanti akan disebutkan apa makna tauhid. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu untuk perkara tauhid. Bukan makan. Barakallahu, bukan hidup untuk makan, untuk bekerja, bekerja untuk hidup, hidup untuk bekerja, mutar terus. Barakallahu. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar. Dan topik dari kitab tauhid itu juga membahas, menjelaskan apa saja perkara-perkara yang bisa meniadakan, membatalkan tauhid berupa syirik akbar, syirik besar. Akan disebutkan nanti syirik besar itu seperti apa saja contohnya. Barakallahu fikum pada bab-bab yang berikutnya. Dan ini penting. Au yunafi kamalahul wajib. Atau penjelasan tentang perkara-perkara, amalan-amalan yang bisa meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Awil mustahab, atau kesempurnaan tauhid yang sifatnya mustahab, minasyirkil asghar wal bid'ah, berupa syirik kecil, riya, sum'ah, atau kebid'ahan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi topik dari kitab ini adalah penjelasan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan tauhid atas hamba-hambanya. Tauhid pengesaan kepada Allah dalam beribadah. Dan dengan tujuan tauhid inilah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Dan juga pada kitab tauhid ada penjelasan apa saja perkara-perkara yang bisa menghilangkan, meniadakan tauhid dari akarnya, berupa syirik akbar, atau meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib atau mustahab, berupa syirik kecil maupun kebid'ahan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang dimaksud dengan kamalut tauhid al-wajib, kesempurnaan tauhid yang wajib, barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama dalam penjelasan apa yang dimaksud dengan kamalut tauhid al-wajib, kesempurnaan tauhid yang wajib, barakallahu fikum. Para ulama menjelaskan kamalut tauhid al-wajib huwa kamalul iman al-wajib. Sempurnanya tauhid yang wajib itu adalah sempurnanya keimanan yang wajib. Yakni imtithalul wajibat wajtinabul muharramat. Yang dimaksud dengan kesempurnaan tauhid yang wajib, atau nama lainnya kesempurnaan keimanan yang wajib, adalah seseorang sempurna imannya dikarenakan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya dan meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah larang padanya. Barakallahu fikum. Ketika ada orang melakukan kewajiban-kewajiban, otomatis sunah-sunahnya dilakukan. Kemudian meninggalkan keharaman-keharaman, berarti ada pada dirinya keimanan, ya, yang wajib, atau kesempurnaan tauhid yang wajib. Faman taraka wajiban aw fa'ala muharramat fahadha yunafi kamalal imanil wajib. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban, tidak sholat, tidak zakat, tidak haji padahal mampu, tidak berpuasa, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang Allah wajibkan, dia meninggalkan. Atau dia melakukan keharaman. Barakafikum. Maka keimanan atau sempurnanya keimanan yang wajib pada seseorang, ya, itu tidak ada. Maksudnya tidak ada, bukan kafir. Apa? Naqisul iman. Keimanannya menurun, berkurang. Barakafikum. Sesuai dengan kadarnya. Terkadang bisa barakafikum, ya, terjatuh dalam hilang keimanannya. Wa naqsu tauhidihil wajib. Dan juga tauhidnya yang wajib itu berkurang. Dikarenakan dia meninggalkan kewajiban dan melanggar atau melaksanakan keharaman. Barakafikum. Jadi dalam kitab Tauhid nanti akan dijelaskan apa saja amalan-amalan yang bisa menghilangkan, meniadakan aslul iman, akar dari keimanan. Kalau akar keimanannya hilang berarti kafir. Berupa asyirku wal kufru al akbaron. Syirik dan kufur akbar. Maka asal keimanan, akar dari keimanannya tumbang, hilang. Maka kafir. Jadi akan dibahas pada kitab Tauhid apa saja. Barakafikum. Amalan-amalan apa saja. Dan juga barakafikum dibahas pada kitab Tauhid ini perkara-perkara yang, ya, meniadakan kesempurnaan iman yang wajib atau nama lainnya kesempurnaan Tauhid yang wajib. Itu hilang. Hilangnya ini tidak kafir. Barakafikum. Dikarenakan misalkan dia melakukan selain syirik besar, kekufuran besar. Berarti syirik kecil, riya. Ya. Menampakkan amalan, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Kalau menampakkan amalan, itu tidak semata-mata menampakkan amalan, tidak dianggap riya. Semata-mata menampakkan amalan tidak dianggap riya. Seperti kita sholat berjamaah, namanya sholat berjamaah nampak. Tapi yang namanya riya, menampakkan amalan niatnya barakafikum untuk selain Allah, maka itu riya. Adapun sum'ah, memperdengarkan amalan niatannya untuk selain Allah. Saya tadi bersedekah ini dan itu, memperdengarkan amalan kebajikannya, amalan yang ma'ruf. Barakafikum. Tauhid. Dan juga kitab Tauhid membahas tentang perkara-perkara yang meniadakan kamalul tauhid al-mustahab. Kesempurnaan tauhid yang mustahab. Apa itu? Barakafikum disebutkan oleh para ulama. Kamalul tauhid al-mustahab huwa kamalul iman al-mustahab. Kesempurnaan tauhid yang mustahab itu merupakan nama lainnya adalah kesempurnaan iman yang mustahab. Maksudnya, barakafikum, seseorang, ya, imtisalun nawafil, mengerjakan perkara-perkara amalan-amalan yang sunnah. Maka barang siapa mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, seperti barakafikum, qiyamul lail, sholat malam, kemudian sholatul duha, sholat duha, kemudian siam berpuasa, puasa-puasa sunnah. Barang siapa yang mengerjakan itu, maka tauhid yang mustahab, sifatnya mustahab, itu sempurna. Dalam kitab Tauhid itu juga dibahas perkara apa saja yang barakafikum meniadakan kesempurnaan yang mustahab ini. Ketika kesempurnaan tauhid mustahab, kesempurnaan keimanan yang sifatnya mustahab hilang, dia tidak kafir. Tidak sampai kafir. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyatakan, alladhi yunafi at-tauhida naw'an. Perkara yang meniadakan tauhid itu ada dua. Perkara yang meniadakan tauhid itu ada dua. Ini menunjukkan wajib dan amat pentingnya mempelajari tauhid. An-naw'ul awwal. Jenis yang pertama, ma yunafi aslal iman, perkara yang meniadakan akar keimanan, pokok keimanan, berarti akarnya tumbang, tidak tersisa keimanan walaupun seberat biji sawi, maka orang tersebut kafir, dikarenakan dia melakukan perkara-perkara yang meniadakan aslul iman, akar, pokok, dasar dari keimanannya hilang. Wahuwa syirkul wal kufrul akbaron. Seperti dia melakukan amalan syirik dan kufur akbar. Annau usani, jenis yang kedua, ma yunafi kamalat tauhid, perkara-perkara yang meniadakan kesempurnaan tauhid, baik kesempurnaan yang wajib maupun kesempurnaan yang mustahab. Nah, ini. Maka perkara-perkara yang meniadakan kesempurnaan tauhid, orang tersebut belum dihukumi kafir, belum dihukumi musyrik selama tidak menghalalkan. Seperti dia terjatuh pada amalan syirkun asghor, syirik kecil, riya, sum'ah, wal bid'ah, ghairul mukaffirah, atau dia melakukan kebid'ahan, melakukan perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya, namun belum sampai taraf, ya, kufur. Barakallahu fikum. Maka dua perkara ini nanti akan disinggung pada pembahasan kitabut tauhid. Apa saja yang meniadakan asal akar keimanan, berarti dia kafir, disebutkan di sini. Apa saja barakallahu fikum, ya, yang meniadakan kesempurnaan tauhid, baik yang wajib maupun mustahab, sebutkan di sini. Seperti contohnya orang pakai jimat, baik dari akik, hukum asal memakai cincin, baik itu akik maupun yang lainnya, bagi laki-laki selama bukan emas dan berkafikum murni besi, ya, dalam riwayat lain murni besi tidak boleh, maka hukumnya boleh-boleh saja berkafikum. Adapun dipakai di jari manis atau jari kelingking, itu khilaf, berselisih para ulama. Kemarin Raja Salman datang ke Indonesia memakai. Barakafikum. Kemudian Syekh Ubed datang ke Indonesia memakai. Warnanya merah. Banyak barakafikum dari ulama kita. Namun mereka tidak meyakini sebagai jimat. Ada orang memakai jimat, maka apa hukumnya? Maka ini perlu mempelajari kitab tauhid. Tidak bisa langsung dikatakan dia itu kafir secara mutlak atau tidak kafir sama sekali. Maka dirinci. Baik jimatnya berupa keris semar. Ada ya keris semar? Belum tahu? Oh, keris bagong. Pernah lihat keris semar? Pak C pernah? Tahu sih keris semar? Belum pernah. Wah. Bentuknya seperti semar. Ya. Barakallahu fikum. baik yang ditaruh di gantung di pintu-pintu rumah atau jendela atau yang ditanam, apa hukumnya? Barakallahu fikum. Dirinci. Kalau dia meyakini keselamatan, barakallahu fikum, ya, itu semuanya murni dari benda tadi, maka dia, ya, kalau sudah iqamatul hujjah, dalil sudah disampaikan ke dia, dia tidak terima, masih seperti itu, maka dia bisa kafir, musyrik. Tapi kalau dia meyakini ini hanya perantara, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, ini hanya perantara, maka dia terjatuh pada syirik kecil. Barakallahu fikum. Kesempurnaan tauhid yang wajib itu telah hilang. Tidak asal dari atau akar dari keimanannya, tauhidnya yang hilang, tapi kesempurnaannya hilang. Berarti imannya sudah turun, berkurang sesuai dengan kadarnya. Kalau kadarnya mendekati kesyirikan, kekufuran, maka sangat tipis. Dia berada di tepi jurang neraka. Belum sampai masuk. Itu ancamannya. Barakallahu fikum. Maka dibahas dalam kitab Tauhid. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang kita masuk pada pembahasan lanjutnya. Wa makna kitab. Dan makna kitab. Di sini kan disebutkan judulnya Kitabut Tauhid. Kitab masdaru kataba bi makna jamaa. Kitab itu adalah masdar. Masdar itu barakallahu fikum urutan ketiga dalam tasrifan fi'il bahasa Arab. Fa'ala fa'ala barakallahu fikum atau fa'ala yaf'ilu fa'lan. Kataba yaktubu kitabatan. Maka kitab itu merupakan urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Bimakna jama'ah yang artinya mengumpulkan. Kitab artinya mengumpulkan. Ini secara bahasa. Wal kitabatu bil qalam. Dan tulisan dengan pena. Barakallahu fikum. Tulisan dengan pena. Jam'ul hurufi wal kalimat. Itu mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya kitab itu tidak luput dari tulisan goresan pena. Tidak disebut kitab kalau tidak ada tulisan sama sekali. Barakallahu fikum. Kitabullah Al-Qur'an. Padanya ada huruf-huruf. Barakallahu fikum. Barang siapa yang mengkufuri, mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia barakallahu fikum kufur, kafir. Maka tulisan dengan pena barakallahu fikum itu mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat. Ketika dalam kitab kita menemukan huruf-huruf hijaiyah dan kalimat-kalimat, satu kata per kata, ya, akhirnya menjadi kalam, ya, kalimat yang sempurna. Barakallahu fikum. Jadi kitabut tauhid, kitab artinya kumpulan. Barakallahu fikum berupa tulisan dari pena yang berisi tersusun dari huruf-huruf dan kalimat. Kitabut tauhid. Karang at-tauhid, apa maknanya? Wat tauhid masdar wahadahu. Tauhid masdar dari fi'il, kata kerja wahada. Artinya, ay ja'alahu wahidan. Menjadikan dia, Allah, satu saja. Misalkan, kita harus mentauhidkan Allah. Maknanya, kita harus menjadikan Allah itu satu saja. Dalam apa? Dalam hak rububiyahnya. Allah saja sang pencipta, pengatur, pemberi rizki, pencipta alam semesta dan semisalnya. Menjadikan Allah satu saja. Dalam bab apa? Dalam bab uluhiyah. Hanya dia Allah saja yang kita tuju, yang kita ibadahi. La ghairahu, tidak yang selainnya. Dan juga mentauhidkan Allah, dia saja dalam hal asma' wa sifat. Hanya saja, hanya Allah saja yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik dan mulia. Wal muradu bihi huna ifradullahi ta'ala bil ibadah. Dan yang dimaukan dengan tauhid di sini maknanya adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Mengesakan Allah dalam beribadah. Barakallahu fiikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Makna dari kitabut tauhid, kumpulan dari tulisan-tulisan yang berisikan tentang tauhid, tentang pengesaan untuk Allah dalam beribadah. Barakallahu. Wa khalaqatu. Dan makna khalaqatu dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makna khalaqtu di sini al-khalqu huwa ibda'u syai min ghairi aslin wal ihtida. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, yakni tidaklah aku wujudkan sesuatu dengan tanpa ada asal usul dan tiruannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, sebelumnya itu tidak ada asal usulnya jin itu. Disebutkan dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hin min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang suatu masa kepada manusia, lam yakun syai'an madhkura, yang manusia di zaman dahulu itu masih dalam bentuk sesuatu yang belum disebut. Wujudnya belum ada. Ya, dan tidak disebut-sebut. Kok ternyata ketika sudah ada menjadi orang yang sangat pembangkang kebanyakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membangkang, barakallahu fikum. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia dari sesuatu yang tanpa ada asal usul dan tiruan. Kalau ada, barakallahu fikum, orang menyatakan siapa yang menemukan, ya, lampu, menciptakan lampu, maka itu sebenarnya ada tiruannya. Niru apa? Niru matahari, bulan, lilin, atau barakallahu fikum, ya, api. Siapa yang menciptakan pesawat, walaupun belum ada tiruannya. Burung, ya, asal-muasal mereka menciptakan pesawat, barakallahu fikum, ya, awalnya dari orang, pakai sayap, buatan. Kemudian sedikit, ya, ada perkembangan, langsung dikembangkan. Ya, seperti pesawat kertas yang dibuat oleh anak-anak yang dari lipatan. Kok bisa berjalan terus sampai akhirnya sempurna. Ya, itu semuanya ada tiruannya. Adapun manusia dan jin yang Allah ciptakan itu tidak ada asal usul dan tiruannya. Namun Allah adakan, Allah wujudkan, Allah ciptakan, ini menunjukkan yang menciptakan hanya Allah. Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Liya'budun. Agar mereka beribadah kepadaku. Di antara tujuan jin dan manusia diciptakan adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Al-ibadatu fil-lughah at-tadallulu wal-khudu'. Ibadah secara bahasa maknanya adalah merendah diri dan tunduk. Ada orang ditanya, kamu beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Mana buktinya? Ini, saya berendah diri kepada Allah dengan sholat dan tunduk dengan syariatnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan apa yang Allah wajibkan dan saya berusaha untuk melaksanakan, maka saya laksanakan. Maka dia telah merendah diri dan tunduk dengan syariatnya, maka dianggap sebagai beribadah kepada Allah. Oleh karenanya barakafikum, orang-orang musyrik disebut beribadah kepada selain Allah dikarenakan mereka tunduk dan merendahkan diri kepada selain Allah. Baik selain Allah yang disebut adalah para malaikat, orang-orang musyrikin Quraisy, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Mereka menganggap para malaikat adalah anak laki-lakinya Allah. Ada yang menganggap anak perempuannya Allah. Maka Allah bantah. Kemudian ada juga yang menyembah kuburan-kuburan orang-orang soleh, ya, batu, bintang, bahkan ada yang menyembah binatang. Barakafikum, seperti saat ini, ya, tayyib. Wasyar'an, sementara ibadah secara syariat adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama, istilah, sebuah nama atau istilah yang mencakup segala sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan keridhoannya. Minal aqwal, berupa ucapan. Wal a'mal, berupa amalan. Baik amalan hati atau amalan anggota badan. Ad-dhahirah, yang nampak. Wal batinah, maupun yang tidak nampak, yang hanya Allah saja yang tahu. Maka itu disebut ibadah. Ibadah itu istilah. Ada orang bernyanyi, maka dicek nyanyi ini ibadah atau tidak. Ibadah atau tidak, Mas Ilmi? Tidak. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai dan tidak meridhoi, maka bukan ibadah. Berzikir, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ibadah atau tidak? Ternyata itu bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, maka ibadah. Ini baru yang terucap. Belum amalan selain ucapan, amalan hati. Barakafikum, dia mengagungkan Allah ketika sholat khusyuk, atau dia meyakini hanya Allah saja sesembahan yang hak, yang benar, yang lainnya batil. Itu dianggap ibadah. Karena keyakinan itu mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Ada orang meyakini penghuni di antara jembatan ini itu bisa menggulingkan truk saya. Kalau saya melewati tidak klakson, tin, permisi mbah, maka saya akan celaka. Ini baru keyakinan. Ibadah atau tidak? Ternyata itu berseberangan dengan akidah Islam. Tidak mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, bahkan mendatangkan kemurkaan, maka tidak disebut ibadah. Maka dengan ini, pengertian ini, ibadah itu maknanya luas. Tidak hanya sholat saja di masjid, ngaji. Tidak hanya puasa, zakat, naik haji, selesai. Wiritan atau zikir, sudah. Yang lainnya bukan ibadah. Tidak. Orang bekerja, berarti minal a'mal, melakukan amalan. Bagaimana caranya mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah? Berarti bekerjanya dengan cara yang halal, di tempat yang halal. Barakallahu fikum. Dan setelah itu hasilnya untuk yang halal. Kalau Allah cintai, Allah ridhoi, maka itu ibadah. Berarti bekerja apakah bisa disebut ibadah? Jawabannya iya. Dalilnya pengertian ibadah secara syariat. Ada orang barakallahu fikum ya, menurunkan ya barang dari mobil tetangganya, baik dia sebagai tamu atau baru pulang dari safarnya, menurunkan barangnya membantu. Barakallahu fikum. Kalau ini bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, dan ternyata ada hak-hak untuk menghormati tetangga, menghormati tamu, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dia lakukan, berarti itu ibadah. Barakallahu fikum. Mendoakan ya, amalan-amalan dan juga barakallahu fikum ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, maka itu ibadah. Apakah tidur itu ibadah? Dilihat tidur kita bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah atau tidak. Kalau bisa, berarti ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu ada niatnya, tergantung niatnya. Ketika dia tidur, niatnya agar nanti kuat ya, ketika mencuri tidak ngantuk. Mencuri tidak mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, bahkan kemurkaannya, maka tidurnya itu tidur maksiat. Atau dia tidur baca doa, tapi dia ngelamun sana sini perkara-perkara yang haram, maka tidak mengandung ibadah, namun mengandung dosa. Kalau dia tidur sebelumnya membaca basmalah atau doa, apa doa sebelum tidur Alka? Na'am, bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Kata para ulama, tidur disebut dengan mati dikarenakan tidur akhul maut, saudaranya kematian. Yang memegang nyawa kita itu Allah. Barakallahu fikum. Dan kita terkadang diberi bunga-bunga mimpi. Barakallahu fikum. Sebelum tidur berwudu, dan ini disunnahkan. Kemudian baca doa, baca ayat kursi, apalagi niatnya agar nanti saya azan subuh, sebelum subuh sudah qiyamul lail, sudah bersih wangi, kemudian sholat, kemudian taklim, entah tasrif, nahwu, barakallahu fikum, atau nanti bekerja kuat untuk anak keluarga saya agar mereka tidak terlantar. Diniatkan niatan-niatan yang boleh, maka itu ibadah. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi yang namanya ibadah itu luas. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wal makna al-ijmali lil ayah, dan makna secara global pada ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Annallaha ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadatih. Bahwa Allah Ta'ala mengkhabarkan tidaklah Dia menciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, melainkan untuk tujuan ibadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Jadi tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Barakallahu fikum. Fahiyya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Pada ayat tersebut ada penjelasan tentang hikmah penciptaan mereka, jin dan manusia, untuk apa? Untuk ibadah. falam yurid minhum ma turiduhu as-sadatu min abidiha min al-i'anah lahum birrizqi wal it'am wa innama aradal maslahah lahum. Barakallahu fikum. Dan Allah menciptakan jin dan manusia. Allah tidak menginginkan perkara-perkara sesuatu yang diinginkan oleh kebanyakan para pemimpin, para raja di kalangan hamba-hamba Allah. Tidak sedikit para pemimpin, para raja, ketika dia menjadi raja, menjadi pemimpin, dia ingin dilayani oleh rakyatnya. Gajinya dari mana? Dari rakyatnya. Barakallahu. Minal i'anah, baik berupa pertolongan, dikawal. Kemana-mana harus dikawal. Birrizqi wal it'am, baik berupa diberi rizki, digaji. Atau diberi suguhan. Allah tidak menginginkan itu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat, lanjutan dari Az-Zariyat ayat ke-56. Ma uridu mir rizqin wa ma uridu ayut'imun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu Allah lanjutkan. Ma uridu mir rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan kepada manusia rezeki. Tidak pula aku menginginkan agar mereka memberi makan kepadaku. Ini kata Allah. Padahal kita yang minta rizki, minta makan kepada Allah. Innallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq. Zat yang maha memberi rizki. Oleh karena itu kalau ada orang bernama Razzaq, itu tidak boleh. Harus ada abdunya, Abdur Razzaq. Kenapa? Karena nama Razzaq mukhtasun lillahi ta'ala. Itu khusus untuk Allah. Sebagaimana Ar-Rahman. Tidak boleh bernama Rahman dari kalangan hamba Allah. Harus ada abdunya, Abdurrahman. Adapun Rahim, boleh. Rahim, barakah fikum, Malik. Ya. Kemudian yang lainnya, barakah fikum, selain nama-nama yang menjadi pengkhususan untuk Allah. Jadi Allah tidak menginginkan agar manusia memberi rizki dan memberi makan kepada Allah. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Ada orang, ada hamba, bisa memberi makan ribuan orang, rakyatnya, secara gratis. Tapi dia tidak memiliki kekuatan yang kokoh. Masih butuh pengawalan. Barakallahu. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, wa munasabatul ayah lil bab, dan kesesuaian ayat ini, surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan bab ini kitab tauhid, annaha tadullu ala wujubit tauhid. Ayat tersebut jika disesuaikan dengan bab kitab tauhid menunjukkan bahwasanya wajibnya tauhid, pengesaan kepada Allah. Alladzi huwa ifradullah ta'ala bil ibadah, yakni pengesaan kepada Allah dalam beribadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik, dikarenakan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan itu. Tujuan tauhid, mengesakan Allah barakah fikum dalam beribadah. Tauhid. Kalau ada yang bertanya, kita ibadah barakafikum untuk siapa? Untuk Allah. Berarti kita hidup untuk apa? Untuk beribadah. Dalilnya ini disampaikan. Barakafikum. Ada orang malas sholat. Ayo sholat, sholat. Ibadah, ibadah. Ibadah terus. Memangnya wajib. Ya ini dalilnya. Ya wajib, ini dalilnya. Barakafikum. Apa dalilnya sholat? Apa dalilnya puasa? Yang semuanya itu semua tercakup dalam makna ibadah. Apa dalilnya? Ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian dalil, apa dalilnya? Hanya Allah saja yang harus diibadahi. Ini dalilnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun. Kemudian barakafikum, ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah yang bisa dipetik dari ayat surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Barakafikum. Yang pertama, wujubu ifradullahi ta'ala bil ibadah ala jami'is saqalain al-jinni wal ins. Wajibnya mengesakan Allah Ta'ala dalam beribadah atas seluruh sakolain. Sakolain itu adalah jin dan manusia. Barakallahu. Maka ya, imamus sakolain, pemimpin sakolain, jin dan manusia itu adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imamus Saqalain, pemimpin jin dan manusia, dan pemimpin seluruh para nabi dan para rasul, juga pemimpin seluruh Bani Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ayat yang disebutkan tadi menunjukkan wajibnya mengesakan Allah dalam beribadah. Kewajiban tersebut ditujukan untuk seluruh jin dan manusia. Oleh karena itu manusia jelas harus masuk Islam, wajib. Demikian pula jin harus dan wajib memeluk agama Islam, yang Islam itu sendiri itulah agama tauhid. Oleh karenanya ada jin yang muslim, ada juga jin yang kafir. Barakallahu. Ada jin yang soleh, ada jin yang toleh, yang tidak soleh. Faedah yang kedua, bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins. Penjelasan tentang hikmah dari penciptaan jin dan manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, annal khaliqa huwallazi yastahiqqal al ibadah. Huwallazi yastahiqqu al ibadah duna ghairihi mimman la yakhluqu. Bahwasanya sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dialah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, bukan selain Allah, dari kalangan yang tidak bisa menciptakan. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Dan pada barakafikum, penjelasan ayat ini, surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, menunjukkan bantahan atas penyembah-penyembah berhala dan yang semisal dengan penyembah berhala. Ada orang menyembah selain Allah, baik patung dari kalangan agama-agama kaum musyrikin, Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto, dan semisalnya. Barakafikum. Kita dakwahi mereka agar menyembah Allah saja, meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Kalau bertanya mana dalilnya ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anda ciptaan Allah masih ragu Allah itu siapa? Diterangkan. Baru kalau yakin Allah itu adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk jin dan manusia, maka dijelaskan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yakni kepada Allah. Maka kalian tidak boleh menyembah patung-patung atau selain Allah yang kalian tekun beribadah padanya. Barakallahu fikum. Jadi ayat tersebut bantahan terhadap penyembah-penyembah ya berhala. Yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala. Bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Li'annahu al-khaliq wa hum makhluqun. Pada ayat tersebut ada penjelasan tentang betapa kayanya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa tidak butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Dan betapa makhluk itu amat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Sebagaimana tadi disebutkan, ma uridu min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kalian beribadah kepada aku, kata Allah, bukanlah aku menginginkan kalian memberi rizki kepada aku, kalian memberi makan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan makhluk yang butuh kepada Allah, terlebih lagi butuh keimanan, butuh hidayah, taufik, istiqomah, yang itu merupakan makanan bagi ruh kita. Tauhid, akidah, ya, itu merupakan makanan, ya, bagi ruh kita. Adapun makanan-makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari, itu makanan untuk tubuh kita. Barakallahu fikum. Li'annahu huwal khaliq. Dikarenakan dia Allah al-khaliq, maka Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Wahum makhlukun. Dalam keadaan mereka hamba-hamba Allah, mereka lah yang diciptakan. Yang terakhir, yang kelima, isbatul hikmah fi af'alillahi subhanah. Penjelasan tentang hikmah dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui, Allah subhanahu wa ta'ala itu juga berbuat, ya, memiliki perbuatan-perbuatan. Dan seluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, baik ucapannya, kalamullah diantaranya, atau perbuatan yang lain, Allah beristiwa di atas ars, Allah menciptakan ini dan itu, itu semuanya terkandung padanya ada hikmah yang kebanyakannya tidak diketahui oleh makhluknya. Maka dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, besok pada hari kiamat, ketika hamba-hamba Allah berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yaqumun nasu lillahi rabbil alamin. Ketika manusia bangkit di hadapan Allah rabbul alamin, barakallahu fikum, maka manusia ini tidak bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah engkau tidak beri saya pakaian ketika saya bangkit dari kuburan. Ketika manusia seluruhnya dibangkitkan dari alam kubur, tidak memakai pakaian sehelai kain pun. Tidak pula mereka dikhitan, tidak disunat, ya, kembali seperti bayi, dan tidak memakai sandal, ya, tidak membawa apa-apa kecuali amalan. Tidak bertanya. Bahkan mereka nanti yang akan ditanya. Ketika ada hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam neraka, mereka tidak bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa engkau masukkan kami ke dalam neraka, tidak bertanya. Bahkan mereka yang akan ditanya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dan dia Allah, nanti pada hari kiamat, tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Wahum yus'alun, bahkan merekalah nanti yang akan ditanya tentang amalan-amalannya yang dilakukan tatkala di dunia. Jadi perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Hikmahnya apa? Manusia tidak akan bertanya. Mereka akan malu, tunduk akan dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang barakafikum wajahnya putih, berseri-seri dikarenakan amalan kebajikannya. Ada juga yang hitam, legam, ya, tunduk, malu dikarenakan perbuatan buruknya. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan ditutupnya penjelasan faedah yang bisa diambil dari surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, ini menunjukkan wajibnya mempelajari barakafikum kitabut tauhid atau akidah. Barakafikum. Dikarenakan yang namanya tauhid, ya, mempelajarinya itu bisa seseorang menjadi keimanannya sempurna dan meninggalkannya bisa membuat orang tersebut keimanannya menurun-menurun, berkurang, bahkan bisa hilang. Oleh karena itu salah kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya pengajian kalian wahai ahlus sunnah salafiyun itu masih, ya, di kulit agama, masih ada di atas, belum pada intinya. Yang inti itu seperti kami, kata mereka. Dikir terus, khusyuk menyebut Allah, Allah, Allah. Lupa dengan dunia, tapi ingat Allah terus. Ini yang inti, ini kata mereka. Barakallahu. Ada juga kelompok-kelompok yang baru dia menyatakan, menuduh ulama-ulama ahlus sunnah, baik yang sudah meninggal, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Mubil, dan juga ulama-ulama sebelumnya, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, dan juga ulama sekarang, disebut sebagai ulama yang tidak tahu fiqhul waqi', tidak tahu fenomena yang ada pada umat, yang dibutuhkan pada umat. Mereka tidak berkecimpung dalam dunia politik karena tidak tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh umat. Mereka tauhid, tauhid, tauhid terus. Sampai kapan tauhid? Sudah saatnya kita untuk bangkit, mengajak umat berjihad fisabilillah. Ini kata mereka, menuduh ulama ahlus sunnah sebagai ulama yang tidak mengerti, ya, tentang inti dari Islam. Akhirnya mereka barakallahu'alaikum mencela, mencerca, mencaci maki, merendahkan para ulama, disebut sebagai ulama haid wan nifas. Ulama yang kajiannya hanya apa hukumnya nifas, apa hukumnya haid menurut Imam Madhab Hambali, Syafi'i, ini itu terus saja, kata mereka. Sebentar-sebentar nanti tauhid, syirik besar, syirik kecil itu apa, tauhid itu apa. Padahal tauhid bisa dipelajari hanya berapa jam, berapa hari, berapa bulan saja, sudah selesai, kata mereka. Barakallahu'alaikum. Ya, maka mereka itu yang melecehkan tauhid, meremehkan tauhid. Barakallahu'alaikum. Mereka meremehkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan tidaklah aku mengutus seorang rasul pada setiap umat kecuali seruannya itu berupa, "Ubudullaha." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, "Wajtanibut taghut" dan jauhilah taghut. Tauhid. Dan juga dakwah Nabi, Nabi kita. Berawal dari tauhid. Awal-awal di Mekah tauhid. La ilaha illallah. Di tengah-tengah juga tauhid. Ketika perang Uhud, banyak yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ij'alana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat, pohon yang memiliki gantungan-gantungan agar pedang kami ini bisa digantungkan sebagai jimat, sebagaimana mereka orang-orang musyrikin Quraisy juga memiliki dzatu anwat. Buatkan untuk kami ini di tengah-tengah dakwah beliau. Beliau tegakkan tauhid. Allahu Akbar, Subhanallah. Dalam riwayat lain, hadza sunan. Ini adalah sunan. Perbuatan orang-orang zaman dulu, orang-orang jahiliyah. Ucapan kalian sebagaimana ucapan Nabi Musa. Ya Musa, ij'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Apakah ini tidak tauhid? Demikian pula sebelum Nabi meninggal, Nabi ketika ada di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ketika tersadarkan, barakakum, mengambil air, mengusapkan pada wajahnya, kemudian menyatakan, la'anallahu al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka, sebagai masjid, sebagai perayaan. Nah, orang-orang yang ternyata melecehkan kajian kalian wa al-sunnah itu masih ada di atas, masih ada di permukaan, yang benarnya adalah kami, istighosah ini itu, ternyata terjatuh dalam kesyirikan. Justru kalian meninggalkan tauhid, terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-11, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ini masih di tepinya saja. Masih di kulit luarnya saja. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah, tapi mereka yang menjauhi anti tauhid. Baik dari kalangan sufi ekstrim maupun dari kalangan orang-orang yang senangnya politik-politik, khilafah-khilafah. Tauhid itu nanti, yang penting khilafah-khilafah. Barakallahu'alaikum. Akhirnya ketika mereka menyebutkan khilafah-khilafah, tauhid-tauhid disingkirkan, akidah-akidah disingkirkan, akhirnya mencela penguasa. Ketaatan kepada penguasa ini merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh para ulama, dimasukkan dalam bab akidah. Ketika mereka meninggalkan mempelajari akidah, ditinggalkan, diremehkan, mereka terjatuh dalam memberontak penguasa. Sampai akhirnya mereka mengikuti jejaknya Khawarij yang pertama kali, Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi membagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang, Dzul Khuwaisirah itu mengatakan kepada Nabi, i'dil ya Muhammad. Nyebut Muhammad, bukan Rasul. Adillah kamu wahai Muhammad. Nabi membagi ghanimah, harta rampasan perang, untuk si fulan, setengah bagian untuk ini, dua bagian ini untuk ini. Dzul Khuwaisirah, tokoh Khawarij, dia mengatakan kepada Nabi, i'dil ya Muhammad. Adillah wahai Muhammad. Maka Nabi menjawab, wailak, celaka kamu. Waman ya'dil idalam akun a'dil. Siapa yang bisa adil kalau saya sendiri sebagai Nabi tidak bisa adil? Laqad khifta wa khusirta in lam akun a'dil. Sungguh kamu merugi dan celaka kalau saya tidak bisa adil. Kalau Nabi tidak bisa adil, umatnya tidak bisa adil. Barakallahu. Kemudian Nabi melanjutkan. Sebelum melanjutkan, sahabat yang mulia Umar bin Khattab marah. Biarkan saya penggal lehernya wahai Nabi. Maka Nabi menjelaskan, ya ini adalah awal-awal kebanyakan manusia masuk Islam. Kalau saya penggal, tidak tahu hakikat orang tersebut, dianggap saya membunuh sahabatku. Maka Nabi tidak membunuh. Namun Nabi barakallahu fikum menyebutkan, yakhruju minhum qaum yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, akan keluar dari orang tadi Dzul Khuwaizirah, keturunan-keturunan pengikut-pengikutnya, sebuah kaum dia itu biasa membaca Al-Qur'an, Khawarij, ahli Al-Qur'an. Sampai para sahabat itu merasa ya kalah suaranya dan puasanya dan sholatnya. Namun bacaan Al-Quran mereka tidak sampai melebihi kerongkongan mereka. Maksudnya tidak tertancap di hati sehingga menjadi keimanan, menjadi tauhid yang kokoh. Tidak sampai. Hanya sekedar bacaan-bacaan saja. Yamruquna minal Islam muruqal sahmi minar romiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana barakafikum anak panah keluar dari busurnya, enggak kembali lagi. Ini Khawarij. Khawarij ada yang sampai kafir, ada yang tidak sampai kafir. Barakafikum. Jadi para ulama menyebutkan Khawarij itu ada yang sampai kafir, ada yang tidak sampai kafir. Mereka dikarenakan meninggalkan tauhid, meninggalkan keimanan. Tidak beriman kepada Rasul. Dianggap Rasul tidak amanah. Padahal Rasul disebut sebagai Al-Amin. Barakallahu'alaikum. Oleh karenanya, salah kalau ada orang mengatakan kajian kalian wa al-sunnah itu masih pada kulit luarnya. Belum sampai pada intinya. Justru kita katakan inilah inti dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid, dan itulah inti dari agama Islam yang sesungguhnya. Tayyib barakakum. Perlu kita ingat, ada orang membawa dosa besar. Tidak sholat, tidak puasa, dosa besar, tapi masih ada keimanan dalam hatinya. Maka ketika dia diazab oleh Allah karena tidak ampuni, nanti akan Allah angkat juga. Allah masukkan ke dalam surganya karena tauhid. Barakallahu. Tayyib naktafi lahuna. Kurang lebih mohon maaf. Semoga menjadi ya perkara yang bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk semuanya yang ada di sini. Apabila ada salahnya, itu murni dari saya pribadi dan dari syaitan, dan benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu barakallahu.